simpan sedihmu, pendam yang dalam, jalani hidup seperti kemarin sebelum hatimu menemukan aku, sebelum mentari dikalahkan malam, dikalahkan malam. Di dunia ini ada hal yang harus kau relakan, dan kali ini kau harus merelakan aku. Usah berpikir bertarung melawan takdir, simpan sedihmu, pendam yang dalam, jalani seperti kemarin sebelum hatimu menemukan aku, sebelum mentari dikalahkan malam, dikalahkan malam. Aku percaya ada kekuatan maha dahsyat yang nanti akan pertemukan garis perjodohan. Simpan sedihmu, pendam yang dalam, jalani hidup seperti kemarin sebelum hatimu menemukan aku, sebelum mentari dikalahkan malam, dikalahkan malam. Usah berpikir bertarung melawan takdir, simpan sedihmu, pendam yang jalan.